Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian fikih pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya Imam Al-Allamah Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab syurut shalah, bab syarat-syarat salat, yaitu bab yang ketiga dari kitab shalah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan ucapan al-muallif rahimahullah bahwasanya seorang yang melakukan salat tidak boleh mengenakan pakaian dengan cara istimalu sunna, juga tidak boleh asfadal dan tidak boleh melakukan isbal, yakni memanjangkan pakaiannya sampai melewati mata kaki. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, ulama seluruhnya sepakat boleh bagi wanita melakukan isbal. Boleh bagi wanita melakukan isbal, bahkan diwajibkan bagi wanita untuk menutup kakinya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat juga diwajibkan apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Kedua telapak kakinya pun harus ditutup. Iya. Dan juga tidak boleh bagi orang yang melakukan salat melakukan kaftu thiyab, menggulung pakaiannya atau melipat pakaiannya, seperti yang sering kita lihat banyak orang melipat lengan bajunya atau lengan apa atau celananya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh di dalam sholat. Di luar sholat tidak ada masalah. Kalau dalam sholat tidak boleh. Tapi bagaimana kalau seorang yang tidak melipat pakaian, lalu ternyata pakaiannya menutupi mata kaki. Maka dalam keadaan seperti ini, lebih ringan dia melipat pakaiannya. Daripada dibiarkan pakaiannya menutupi mata kaki. Sebab ancaman-ancaman terhadap orang yang menutupi mata kakinya dengan pakaiannya itu lebih besar, dan hadis-hadis yang mutawatir menunjukkan hal itu diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Oleh karena itu, yang lebih afdal dan bahkan seharusnya, kalau seorang memiliki pakaian sampai melewati mata kaki, harus dia potong. Iya. Adapun kaftu sya'ar, tidak boleh mengikat rambut. Juga disebutkan para ulama apakah ini khusus bagi laki-laki atau juga bagi wanita. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan, juga Syaukani rahimahullah dinukil dari Al-Imamul Iraqi, bahwasannya ini khusus bagi laki-laki. Dengan alasan rambut bagi wanita adalah aurat. Tidak ada dalil yang sharih yang mengkhususkan bagi laki-laki, tetapi rambut bagi wanita adalah aurat. Kalau tidak diikat, maka dikhawatirkan rambutnya akan terlihat dan bisa membuat sholatnya itu menjadi batal. Baik. Dan juga kalau kita perhatikan alasan yang lain, ada praktik-praktik sahabat membuka ikatan rambut orang yang lagi sholat. Ini ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas dan dari sahabat yang lainnya. Ketika mereka melihat orang yang sedang sholat dan rambutnya diikat, dibuka. Maka mereka membukanya. Dan yang dibuka itu adalah laki-laki. Baik. Dan juga telah kita jelaskan, tidak boleh sholat dengan mengenakan pakaian sutra. Karena hal tersebut haram bagi laki-laki. Maka tentunya sangat tidak pantas seorang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan sesuatu yang haram. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wala thawbi syuhratin, dan juga tidak boleh bagi seorang yang salat mengenakan pakaian syuhrah. Pakaian ketenaran. Apa yang dimaksud dengan pakaian ketenaran? Yaitu pakaian apabila seorang mengenakannya akan membuat dia terkenal. Kenapa? Karena berbeda daripada yang lainnya. Asing daripada yang lainnya. Maka ini tidak dibolehkan. Hal ini tidak dibolehkan di dalam syariat. Berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh atau dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyamah." Man labisa thawba syuhratin fid dunya, barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyamah. Allah akan memakaikan baginya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyamah. Barang siapa yang menggunakan pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan memakaikan baginya pakaian kehinaan di akhirat atau pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, albasahu Allahu yawmal qiyamah thawban mislahu thumma yalhabu fihi an-nar. Thumma yalhabu fihi an-nar. Dalam riwayat yang lain, albasahu Allahu yawmal qiyamah thawban mislah. Allah akan memakaikan baginya pada hari kiamat pakaian yang semisalnya, thumma yalhabu fihi an-nar. Kemudian api membakarnya. Maka hadis ini menunjukkan haramnya menggunakan pakaian ketenaran. Barangkali ini diantara dalil yang digunakan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Hilyah Talib al-Ilmi. Antum baca, ini buku yang sangat bagus sekali. Syarah Hilyah Talib al-Ilmi Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan manakah yang sahih atau manakah yang dianggap sunnah. Nabi SAW menggunakan khamis, pakaian terusan, mungkin yang biasa kita pakai, jubah. Dan itu adalah pakaian yang biasa digunakan orang Arab pada waktu itu. Jadi sunnah di situ ada dua sisi, kata beliau. Pertama, pada zat pakaiannya. Yang kedua, pada perbuatan Nabi SAW mengikuti pakaian kaumnya. Beliau menguatkan pendapat yang kedua, sunnah di situ adalah perbuatan Nabi SAW mengikuti adat kaumnya. Tentunya selama itu tidak dosa, selama itu bukan suatu dosa, maka ini yang sunnah. Sebab kalau seorang menggunakan pakaian ketenaran yang tidak biasa digunakan oleh kaumnya, maka terdapat ancaman seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Pakaian yang berbeda sehingga seorang itu lain sendiri, maka hal ini dilarang di dalam syariat. Yang lebih ironi lagi, ketika ada sebagian orang yang sudah mengenal salafi lalu tidak memakai jubah, itu kadang-kadang disalahkan. Iya, kadang-kadang disalahkan. Padahal tidak ada prinsip ahlu sunnah salafi itu memakai jubah. Tidak ada dalam prinsip salaf. Al-muhim, pakaiannya sesuai syariat. Ini yang penting. Walaupun dalam prakteknya itu lihat saja kebiasaan. Mungkin dalam satu negeri, di satu desa dengan desa yang lain berbeda. Di sini, alhamdulillah sudah terbiasa orang pakai jubah. Dan memang itu bagus, terutama di dalam sholat, sebagaimana yang sudah kita bahas. Terutama dalam sholat. Tetapi, apabila seorang menggunakan pakaian kaumnya di desa yang lain, karena jubah belum mereka kenal atau mereka anggap asing, maka itu bagus. Maka hal itu bagus, dan itu termasuk sunnah, sebagaimana yang dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, walam maghsubin. Dan tidak boleh seorang yang melakukan sholat itu mengenakan pakaian hasil rampasan atau hasil curian. Ini hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Jelas, mencuri atau menggunakan barang curian, walaupun yang mencuri orang lain, dalam keadaan kita tahu itu barang curian, maka ini hukumnya haram berdasarkan ijma'. Baik. Dan yang tidak disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah dan sangat penting sekali, yaitu juga dilarang bagi orang yang melakukan sholat dalam keadaan dia mengenakan pakaian yang terdapat padanya gambar bernyawa. Ini jelas hukumnya haram gambar bernyawa. Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyuma khalaqtum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para tukang gambar itu, mereka akan diazab pada hari kiamat dan akan diperintahkan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Dalam riwayat yang lain, Inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Orang-orang yang menggambar, yakni gambar bernyawa. Ini jelas hukumnya haram. Iya. Maka lebih haram lagi kalau digunakan di dalam sholat. Lalu bagaimana gambar di dalam uang atau di jam tangan atau yang semisalnya? Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah, tidak ada masalah kalau seorang menyimpan gambar tersebut tidak terlihat. Tidak ada masalah kalau tidak terlihat. Walaupun sebagian ulama memakruhkan, seperti Imam Malik rahimahullah mengatakan hukumnya makruh, tidak boleh disimpan. Tapi dalam keadaan terpaksa, mungkin rumahnya jauh untuk menyimpan uangnya atau tidak ada tempat yang aman, maka tidak mengapa. Adapun apabila dia terlihat seperti gambar pada jam tangan atau bentuk salib, maka ini tidak boleh. Demikian yang dijelaskan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Demikian pula yang tidak disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, larangan sholat dengan mengenakan pakaian yang terdapat a'lam. Yang terdapat apa? A'lam, garis-garis atau corak-corak atau tulisan-tulisan masuk juga di situ. Sholat dengan menggunakan pakaian tertulis di belakangnya Ronaldo, nomor berapa Ronaldo, atau Guns and Roses. Ya, ini tidak boleh. Sama dengan menggunakan sarung yang tertulis di situ filun jalis. Apa artinya? Gajah duduk. Gajah duduk, gajah berbaring, sama saja. Apalagi kadang-kadang ada gambarnya gajah lagi duduk. Padahal belum tentu gajah bisa duduk. Gajah bisa duduk enggak? Baik, ini sama. Ini dilarang. Kalau seorang punya sarung tertulis gajah duduk, jangan dinampakkan. Atau samarinda, cap mangga, jangan dinampakkan. Baik. Terdapat sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam As-Sahihain. Beliau menceritakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan khamis yang memiliki a'lam, corak-corak atau garis-garis atau tulisan-tulisan, masuk semua maknanya. "Fa nadhara ila a'lamiha nadratan." Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Fanazara ila a'lamiha nadratan. Lalu beliau sempat melihat dengan satu pandangan kepada corak-corak tersebut. Falamman sarafa, maka ketika Nabi SAW selesai dari sholatnya, qala, beliau bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Pergilah dengan membawa khamisku ini kepada Abu Jahm. Waktuni bi anbijaniyati Abi Jahm. Waktuni bi anbijaniyati Abi Jahm. Dan datangkan kepadaku anbijaniyah, pakaian yang kasar, yakni terbuat dari wol yang tebal, milik Abu Jahm. Jadi ditukar, karena ini hadiah dari Abu Jahm, tapi hadiah yang beliau berikan itu ternyata ada gambar-gambarnya atau ada corak-coraknya, maka diminta ditukar. Nabi SAW minta ditukar. Dan situ ada faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga apa? Menjaga perasaan sahabat ini yang menghadiahkan kepada beliau. Ini akhlak yang terpuji. Jadi minta ditukar saja, bukan dikembalikan hadiahnya. Ini tidak cocok bagiku, tidak. Tapi minta ditukar. Fa innaha alhatni anifan an salati. Fa innaha alhatni anifan an salati. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian tersebut telah melalaikan aku tadi dari salatku. Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai bisa terganggu, apalagi kita yang bergaris-garis. Maka yang lebih afdal itu pakaian yang polos, pakaian dalam sholat itu yang polos. Iya, termasuk juga tempat yang di situ ada gambar-gambar. Kalau gambar-gambar bernyawa maka hukumnya haram, dan kalau bukan gambar-gambar bernyawa maka diusahakan untuk dihindari karena itu dapat mengganggu sholat. Namun anehnya banyak sekali kita lihat masjid dibuat gambar-gambar, dibuat tulisan-tulisan. Jelas kalau orang melihat tulisan tersebut akan terganggu sholatnya. Dibuat ukiran-ukiran, bahkan karpet atau alas yang digunakan untuk sholat gambarnya luar biasa bagusnya, gambar masjid, iya, yaitu apa? Sejadah. Ini sebetulnya sangat mengganggu sholat. Sulit sekali orang bisa khusyuk kalau sholat di tempat-tempat seperti ini. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha atau dari Anas, beliau berkata, "Kanat kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kanat kiramun li Aisyah." Aisyah radhiyallahu anha memiliki kain gorden. Satarat bihi janiba baitiha, yang beliau gunakan untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amiti anna kiramati hadha. Amiti anna kiramati hadha. Jauhkan dari kami gorden kamu ini. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati." Karena sesungguhnya tidak henti-hentinya gambar-gambar yang ada dalam gorden tersebut mengganggu salatku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa terganggu dengan adanya gambar-gambar, apalagi kita. Maka ini salah satu sebab seorang itu tidak khusyuk dalam salat karena adanya gambar-gambar seperti ini. Maka masjid itu tidak boleh dihias-hias, termasuk bid'ah di dalam masjid menghias-hiasi masjid. Apakah dengan kaligrafi-kaligrafi, dengan tulisan-tulisan Arab, atau dengan menuliskan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan mengukir-ngukirnya, ini semua tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan pakaian-pakaian yang tidak dibolehkan di dalam sholat. Masih ada tersisa satu pembahasan dalam bab syurut sholat, yaitu tentang istiqbal al-Ka'bah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan besok istiqbalul Ka'bah, kalau Ustaz Abu Jundi tidak ngisi, kita lanjutkan besok. Namun, perlu kita tambahkan satu faedah penting lagi, yaitu tentang hukum sholat dengan menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Kalau Al-Mu'allif rahimahullah jelas menyebutkan di dalam syarat-syarat sholat. Berarti syarat. Sehingga, kalau seorang mengenakannya, batal sholatnya. Baik. Tetapi di situ ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat dengan menggunakan pakaian yang haram atau di tempat yang haram. Apakah dia termasuk syarat sahnya sholat menjauhi hal tersebut atau sholatnya tetap sah? Pendapat yang pertama, la tashihhu shalah, sholatnya tidak sah. Ini zahir pendapat Asy-Syaukani rahimahullah. Walaupun pada sebagian yang beliau sebutkan dalam Nailul Awtar, beliau mengatakan tidak sampai batal. Tetapi zahir dimasukkan dalam syurutus shalah, menunjukkan beliau berpendapat sholatnya tidak sah. Dan ini masyhur dalam mazhab Ahmad Ibn Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sebagaimana dalam majmu' Al-Fatawa juz 21 halaman 89. Sholatnya tidak sah. Dalilnya apa? Hadis Ibn Umar. Hadis Ibn Umar marfu'an. Man ishtara thawban bi ashrati dirahim, barang siapa membeli satu pakaian dengan harga 10 dirham, wa fihi dirhamun haram, dan di situ ada satu dirham yang haram. Ini dari 10, 9 uang halal, yang satu uang panas. Uang panas. Ini uang haram. Maka lam tuqbalahu salatun ma dama alai. Tidak diterima salatnya sepanjang dia mengenakan pakaian tersebut. Tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwasannya pakaian itu berkaitan dengan rukun ibadah. Berkaitan dengan rukun ibadah. Dan syarat ibadah. Maka berpengaruh padanya. Maka berpengaruh padanya. Setelah kita jelaskan, satrul aurah, menutup aurat, termasuk apa? Syarat ibadah. Ini maka alasan yang kedua, ulama yang mengatakan tidak sah, sebab pakaian itu merupakan syarat ibadah. Berbeda apabila pakaian tersebut atau sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang apa? Ajnabiyan anha. Terpisah dari ibadah. Terpisah dari ibadah. Maka dia tidak berpengaruh pada ibadah tersebut. Contohnya apa? Berwudu dengan mengenakan bejana emas. Ini hukumnya haram. Tapi dia terpisah dengan sholat. Maka tidak berpengaruh pada sholat tersebut. Adapun pakaian menyatu dengan sholat. Ini alasan yang kedua. Ini dua alasan. Baik. Ini pendapat yang pertama, salatnya tidak sah. Pendapat yang kedua, tashihhu salatuhu wa in asima bilubsihi. Tashihhu salatuhu wa in asima bilubsihi. Salatnya sah meskipun orang yang mengenakan pakaian tersebut berdosa. Salatnya sah meskipun orang yang mengenakannya berdosa. Karena dia menggunakan pakaian yang haram. Dan ini pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, dan ini yang rajih. Ini yang rajih. Ini yang kuat. Kenapa? Karena pertama hadisnya dhaif tadi. Hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Iya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena nas yang melarang atau dalil yang melarang salat dengan mengenakan pakaian yang haram, apakah pakaian sutra, isbal dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan. Iya. Maka itu adalah larangan mengenakan pakaian tersebut, bukan larangan salat dengan mengenakan pakaian itu. Bedakan, ya. Bedakan larangan mengenakan pakaian tersebut dan larangan salat dengan mengenakan pakaian itu. Jadi berbeda. Maka tidak bisa diterapkan di sini kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Salat. Tidak bisa dikenakan diterapkan di sini kaidah an-nahyu yaqtadil fasad, sebab larangan di situ li amrin kharijin minhu, karena sesuatu di luar salat. La li dzatihi au li juz'in minhu, bukan karena zatnya atau sebagian dari zat tersebut. Tetapi yang digunakan di situ adalah qa'idatu infikakil jihha. Qa'idatu infikakil jihha. Infikak al-jihha. Ini qa'idah yang disebutkan Ibn Rajab di dalam qawaidnya. Qa'idatu infikakil jihha. Yakni kaidah infikakil jihha, terpisah arah pelarangannya. Terpisah arah pelarangannya. Yakni dalil tidak mengatakan kamu jangan sholat dengan mengenakan pakaian sutra misalkan. Tetapi dalil mengatakan kamu jangan memakai pakaian sutra. Baik. Dan juga, jadi ini alasan yang pertama. Ini yang rajih dengan kaidah tersebut. Dengan alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah dalil yang telah kita sebutkan. Yaitu hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tentang larangan menggunakan pakaian sutra di dalam sholat. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, uhdiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farruju haririn falabisahu. Ini kita sudah sebutkan kemarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah pakaian sutra lalu beliau mengenakannya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, ini sebelum diharamkannya sutra bagi laki-laki. Tsumma shalla fihi. Kemudian beliau salat padanya. Tsumma sarafa fanaza'ahu naz'an 'anifan syadida. Kemudian beliau bangkit dari salatnya lalu beliau melepaskan pakaian sutra tersebut dengan keras, kalkarih lahu, sebagaimana orang yang benci dengan pakaian tersebut. Summa qal, kemudian beliau bersabda, la yanbaghi hadza lil muttaqin. Ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertakwa. Pakaian sutra itu tidak pantas bagi orang yang bertakwa. Ini dalil lebih pasti yang mana? Bagi yang mengatakan salatnya tidak sah atau salatnya sah? Hah? Salatnya tidak sah. Gimana sisi pendalilannya? Baik, ada pendapat yang lain? Salatnya sah tapi berdosa. Sisi pendalilannya gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi salatnya. Ahsan wa barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi salatnya. Berarti salatnya sudah sah. Baik. Tetapi ini patut diberikan catatan. Sebagian ulama menjelaskan kalau seorang dengan sengaja mengenakan pakaian yang haram dalam keadaan dia memiliki pilihan untuk mendapatkan pakaian yang halal, maka salatnya tertolak. Sholatnya tertolak. Ini pendapat sebagian ulama, seperti zahir dari pendapat Majduddin Ibn Taymiyah. Majduddin Ibn Taymiyah. Siapa beliau? Hah? Majduddin Ibn Taymiyah. Kakeknya, Syekhul Islam. Di dalam Muntaqa al-Akhbar min ahadithi Sayyidil Akhyar. Muntaqa al-Akhbar min ahadithi Sayyidil Akhyar. Ini yang disyarah Asy-Syaukani, yang beliau berjudul Nailul Awtar. Nailul Awtar adalah syarah Muntaqa al-Akhbar karya Majduddin Abu al-Barakat Ibn Taymiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan pada bab shalah fi thawbil haril wal ghasab. Bab tentang sholat dengan mengenakan pakaian sutra dan pakaian curian. Beliau sebutkan di situ hadis apa? Hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tertolak. Iya. Jadi tentunya tidak boleh seorang menyengaja untuk menggunakan pakaian yang haram. Baik, permasalahan. Apabila seorang tidak menemukan pakaian selain pakaian yang haram. Apabila seorang tidak menemukan pakaian selain pakaian yang haram, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia sholat dengan mengenakan pakaian tersebut atau dia sholat sambil telanjang? Maka di sini ada perincian. Di sini ada perincian. Pertama, apabila pakaian haram tersebut diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Pakaian sutra, pakaian yang bergambar, ini diharamkan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia lakukan adalah mengenakan pakaian tersebut. Dalam keadaan darurat tidak ada selain pakaian itu, hendaklah dia gunakan pakaian itu. Hendaklah dia gunakan pakaian tersebut. Yang kedua, kalau pakaian itu diharamkan lihaqqil ibad, karena pelanggaran terhadap hak hamba-hamba Allah. Seperti apa? Hah? Pakaian curian. Ini diharamkan karena hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ada dua perincian. Perincian yang pertama, kalau kira-kira dimaklumi dia ridho kalau dipakai untuk sholat. Seorang mencuri pakaian temannya, tiba-tiba dia dihadapi pada dalam suatu keadaan tidak ada pakaian lain kecuali pakaian temannya tersebut. Maka dia perkirakan temannya ini insyaallah ridho dipakai untuk sholat. Walaupun dia sudah curi, tapi kalau dipakai untuk sholat insyaallah dia ridho. Maka dia pakai, tidak masalah. Maka dia pakai. Tetapi kalau dia tidak diketahui dia ridho atau tidak, bahkan kalau sudah diketahui dia benci, dia tidak suka walaupun dipakai untuk sholat, maka dia tidak boleh mengenakan pakaian tersebut, tapi dia sholat dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Ini disebutkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Mumti juz kedua. Beliau bagus banyak penjelasan di situ. Iya. Dan juga pendapat sholatnya sah, tetapi seorang itu berdosa mengenakan pakaian yang haram, itu juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada orang yang dikasih tahu oleh ana kalau itu bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan menjawab kumaha cek urang we. Ana malahan ana dibenci. Tolong jawab bagaimana? Nasihati saja. Bahwasannya bid'ah itu terlarang berdasarkan dalil. Sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya, dan lebih bagus lagi kalau ditambah dengan ucapan-ucapan sahabat. Katakan padanya dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Maka inilah pentingnya. Kita mempelajari ilmu agama dan menghafal dalil, sehingga bisa kita jelaskan kepada orang yang belum tahu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana punya teman. Kalau dia lagi kumpul-kumpul sama ana dan teman-teman, dia suka cerita apa yang terjadi dengan istrinya semalam kepada kami. Semua diceritakan. Kadang ana geli mendengarnya. Ustaz, apa itu dibolehkan? Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Kalau itu berupa aib, kalau itu berupa aib istrinya, maka itu termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Adapun kalau itu berupa hubungan kemesraan antara dia dengan istrinya, maka ini hukumnya haram. Bahkan dia menyerupai syaitan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asa rajulun yuhaddithu bima yakunu bainahu wa baina ahlihi." Mungkin ada di antara kalian yang menceritakan hubungan mesra antara dia dengan istrinya. "Wa asa imra'atun tuhaddithu bima yakunu bainaha wa baina zawjiha." Dan mungkin ada seorang wanita yang menceritakan kemesraan antara dia dengan suaminya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu," jangan kalian melakukan itu. "Fa inna mithla dzalik mathalu syaitan, fa inna mathalu dzalik mathalu syaitan, aw fa inna mithla dzalik mithlu syaitanin lati syaitanatan fi dhahri at-tariq." Karena yang seperti itu adalah seperti syaitan bertemu dengan syaitan perempuan. Syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan fi dhahri at-tariq, di tengah-tengah jalan. Faghasyaha wan nasu yanzurun. Lalu dia berzina dengan syaitan tersebut dan dalam keadaan manusia melihatnya. Jadi seperti itu perumpamannya. Seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang berzina dan disaksikan oleh orang-orang. Maka tidak boleh menceritakan hubungan mesra antara suami istri. Baik, Ustaz, salat hajat dikerjakan apa benar ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mohon dijawab. Pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah dan jawabannya tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan adanya salat hajat. Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan adanya salat hajat. Bismillah, bagaimana hukum mengantar mayit ke kuburan dan menziarahinya bagi perempuan? Karena hampir setiap minggu kakak perempuan saya berziarah ke kuburan mertuanya. Ini termasuk yang dikhilafkan para ulama. Bal ulama yang sahihkan hadis la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat para wanita peziarah kubur. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka mereka mengatakan hukumnya haram jelas. La'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita peziarah kubur. Namun hadis tersebut didhaifkan oleh sebagian ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Namun terdapat hadis yang sahih dari Abi Hurairah dan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhuma, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Jadi penuturan penanya di sini hampir setiap minggu kakak perempuannya berziarah ke kuburan. Ini termasuk yang sering berziarah kubur. Maka ini terlaknat. Yakni perbuatan itu terlaknat. La'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Maka hendaklah dinasihati untuk tidak memperbanyak ziarah kubur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah darah bekam dan air mani najis? Darah bekam dan air mani tidak termasuk najis. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa hal itu najis. Untuk mengatakan sesuatu itu najis harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Adapun yang najis adalah darah haid dan mani atau kencing. Adapun air mani dan selain darah haid, maka itu tidak najis. Baik. Ustaz, baca Al-Quran jika nemu ayat yang dibaca artinya sangat mengerikan mengenai azab akhirat seorang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hati bergetar rasa takut, tiba-tiba air mata berlinang membasahi muka yang kutanya. Ustaz, bagaimana keadaan seperti ini? Ditunggu jawabannya, terima kasih. Ini bagus sekali. Apabila seorang membaca ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang azabnya, maka dia menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk dalam makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari tentang 7 golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat. Di antaranya rajulun zakarallah fafadat aynah. Seorang yang mengingat Allah lalu berlinang air matanya. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan ashabus sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tusibuhuma an-nar." Ada dua mata yang tidak akan dibakar oleh neraka. Yang pertama, "Ainun bakat min khasyatillah." Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena Allah maha keras siksanya, maha dahsyat azabnya, maka takut. Maka dia tidak akan diazab oleh neraka insyaallah taala apabila dia istiqamah sampai akhir hayat. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, juga tidak akan diazab mata yang bermalam dalam keadaan menjaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksud dengan syubhat? Syubhat apabila dalam akidah dan manhaj maksudnya adalah kerancuan-kerancuan, yakni hal-hal yang menyimpang untuk membuat kita ragu-ragu dengan agama kita, itu namanya syubhat. Hal-hal yang ucapan-ucapan yang membuat kita menjadi ragu dengan akidah yang benar, itu namanya syubhat. Kalau dalam harta seperti dalam makanan, minuman, pakaian, maka yang dimaksud syubhat itu adalah sesuatu yang belum jelas dia halal atau haram. Maka tergantung orang yang mengucapkan maksudnya yang mana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau yang memberi ceramah agama itu ustaz yang suka melakukan bid'ah, yang suka ngambil sunnah 50%, 50%? Maka jawabannya, kalau penceramah seperti ini tidak boleh kita ikut-ikutan menghadiri ceramahnya, menghadiri pengajiannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hal tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Maka apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, makna ayat tersebut mencakup majlis ahlul bid'ah. Bahkan beliau mengatakan itu adalah majalis mal'unah, majlis-majlis yang terlaknat. Walaupun mungkin mereka tidak sengaja memperolok-olok ayat Allah, maksudnya tidak bermaksud, tetapi dengan penakwilan-penakwilan mereka atau dibawa maknanya kepada makna yang salah, maka itu termasuk dalam bentuk memperolok-olok ayat Allah, sehingga kita tidak boleh menghadiri majalis seperti itu. Walaupun kita bisa mengatakan, kita bisa mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk, sama saja, tetap tidak boleh. Sebab hadirnya kita di situ sudah bentuk ta'awun, bentuk menolong majelisnya sehingga semakin ramai. Bersamaan dengan itu bisa jadi orang tertipu melihat kita hadir di situ, sehingga mereka beranggapan berarti majelisnya bagus, karena si fulan yang dikenal dengan kesolehannya juga menghadiri majelisnya. Maka ini berbahaya, menghadiri majelisul ilm. Bersamaan dengan itu juga akan memunculkan kecenderungan hati kepada orang tersebut, padahal dia adalah orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Jadi tidak boleh menghadiri penceramah yang seperti ini. Tetapi kenapa ustaz-ustaz zaman sekarang kalau mau berdakwah tawasulan dulu? Apa dicontohkan atau diharuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimaksud dengan tawasulan di sini? Kalau tawasulan sesuai syariat maka dibolehkan. Tetapi kalau tawasulannya bid'ah, seperti dengan menggunakan nama-nama orang-orang saleh atau nama nabi, seperti ucapan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk majelis yang harus dihindari. Apalagi tawasul yang syirik, seperti seorang yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, teruskan doaku kepada Allah. Dijadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai perantara untuk meneruskan doanya kepada Allah. Ini syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka tidak boleh menghadiri majelis seperti ini. Adapun kalau tawasulnya sesuai syariat, maka tidak mengapa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Harus bagaimanakah supaya doa bisa terkabul? Secara singkat, di antara perkara-perkara yang dapat mengabulkan doa seseorang adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan didahului memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah memilih waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang baik untuk berdoa, di antaranya pada sepertiga malam yang terakhir. Dan hendaklah seorang yang menginginkan doanya dikabulkan, dia selalu menolong dan membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menolong siapa yang menolong hamba-hambanya. Dan juga hendaklah dia menghindari perbuatan zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah dia perhatikan makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Perhatikan, pastikan semua itu dari yang halal. Ini perkara-perkara yang dapat membantu terkabulnya doa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya saya berjualan, akan tetapi barang yang dijual tersebut untungnya 100%, bagaimana hukumnya? Untungnya sampai 100%, bagaimana hukumnya? Pertama, tidak ada suatu batas maksimal atau minimal berapa besar untung seorang pedagang di dalam syariat. Tidak ada dalil yang membatasi minimal atau maksimal besarnya keuntungan seorang pedagang di dalam syariat. Hanya saja yang dicela dalam syariat apabila seorang menjual harga tidak wajar, ya, melebihi harga yang wajar. Karena dia lihat pembelinya masih lugu, maksudnya belum tahu harga, belum ngerti harga pasaran, lalu dia naikkan harganya setinggi langit. Maka ini yang tercela. Adapun kalau dia mendapatkan keuntungan 100%, tetapi itu masih harga yang wajar, maka tidak masalah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Urwah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya satu dinar. Yashtari lahu bihi syatan. Untuk membelikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing. Fashtara lahu bihi syatain. Faba'a ihdahuma. Lalu ternyata satu dinar ini dibelikan dua kambing. Namun salah satunya dijual kembali bidinarin, dengan harga satu dinar lagi. Jadi berapa untungnya? 100 atau 200? Dibeli, berapa dia beli? Satu ekor berapa dia beli? Berapa satu ekor dia beli? Setengah dinar. Baik. Tetapi dia jual 2 dinar. Berapa persen ini? 100 atau 200? Baik, tanya aja sama pedagang. Wajahu bidinarin wa syatin Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Jadi dinar yang diberikan tidak berkurang, tetapi kambing sudah dia dapat. Fada'alahu bil barakah fi bai'ihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi beliau dalam perniagaannya. Wa kana law ishtara turab la radiha fihi. Dan disebutkan Urwah, andaikan dia membeli tanah, sesungguhnya dia akan mendapatkan keuntungan. Tanah saja yang dia beli, dia akan dapat keuntungan. Karena apa? Berkah doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi pertanyaan yang terakhir, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ada sekelompok orang dari kaum muslimin yang meyakini bahwa demokrasi itu ideologi setan. Jadi katanya kaum muslimin itu tidak boleh taat pada pemerintah yang menganut demokrasi ideologi setan. Ustaz, apa mereka benar? Di satu sisi mereka benar, di sisi lain mereka salah. Benar mereka mengatakan demokrasi itu ideologi setan, tidak ada dalam Islam, bahkan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Yang namanya demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Yang namanya pesta-pesta demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Demokrasi itu prinsipnya benar atau salah, kalau dianut oleh kelompok mayoritas, maka dapat diterima, dapat dipaksakan menjadi suatu undang-undang. Ini prinsip demokrasi. Yang penting minimal 50%, 50,1% minimal, lebih banyak yang mendukung sesuatu, maka itu bisa diterima. Jadi kebenaran itu berdasarkan pada suara mayoritas. Kalau dalam Islam tidak. Benar atau salah diukur oleh Al-Quran wa Sunnah. Walaupun seluruh makhluk menganggap salah, tetapi Al-Quran wa Sunnah membenarkan, maka itu adalah kebenaran. Walaupun seluruh makhluk menganggap sesuatu adalah kebenaran, tapi Al-Quran wa Sunnah menganggap salah, maka itu salah. Inilah Islam, tidak mengikuti paham mayoritas. Iya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. "Wa qalilun min ibadiy syakur." Min sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau begitu mayoritas umat, mayoritas manusia berada di atas kesesatan. Iya. Tetapi orang yang mengatakan tersebut salah. Sebagaimana dalam pertanyaan, katanya tidak boleh taat kepada pemerintah yang menganut demokrasi ideologi setan. Kita katakan ini salah apabila pemerintah tersebut masih pemerintah muslim. Masih pemerintah muslim. Karena seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Bahkan meskipun dia melakukan kekafiran, tidak otomatis dia menjadi kafir. Seorang muslim yang melakukan perbuatan kekafiran dan kesyirikan, tidak otomatis dia menjadi kafir. Kenapa? Harus ada syarat-syarat yang terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalang. Maka selama dia masih muslim, walaupun dia menyimpang, melakukan kesesatan, Nabi kita yang mulia, kalau kita masih percaya dengan beliau, Nabi SAW memerintahkan kita untuk tetap taat kepadanya. Dan hadis-hadisnya banyak sekali. Di antaranya, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, yakni perbuatan maksiat, perbuatan yang menyimpang, maka hendaklah dia bersabar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah bersabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yakni tidak mau taat kepada pemerintah kaum muslimin sejengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Juga Nabi SAW telah mengabarkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku para pemimpin yang egois dan para pemimpin yang melakukan kemungkaran yang kalian mengingkarinya. Lalu sahabat bertanya, "Ma ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah kalau kami dapati pemimpin seperti ini? Qala, "Addu ilaihim haqqahum wa sallallaha haqqakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian." Jadi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah membangkang atau memberontak? Tidak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap tunaikan hak mereka, hak untuk didengarkan dan ditaati. dan minta kepada Allah hak kalian, yakni berdoa supaya Allah memberikan pengganti pemimpin yang baik atau membenarkan pemimpin yang sudah ada. Ini yang seharusnya, doa. Hadis yang terakhir dari Wail bin Hujur dalam riwayat Muslim. Qulna ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahu. Ya Rasulullah, apa pendapatmu apabila di antara kami ada para pemimpin yang menahan hak kami dan hanya meminta hak mereka? Ini hak masyarakat ditahan, uang masyarakat dikorupsi dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat dituntut untuk menunaikan hak para pemimpin. Faqal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau katakan berontak saja, membangkang saja? Tidak. Beliau katakan isma'u wa athi'u. Tetap dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian. Fa innama 'alaihim ma humnilu wa 'alaikum ma humniltum. Fa innama 'alaihim ma humnilu wa 'alaikum ma humniltum. Karena sesungguhnya atas mereka dosa yang mereka pikul atau yang dipikulkan atas mereka, dan atas kalian dosa kalian. Jadi kalau mereka berbuat salah, ya dosa-dosa mereka. Kalau kita berbuat salah kepada mereka, maka kita akan mendapatkan dosa. Iya. Jadi sepanjang dia masih muslim, belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka wajib bagi kita untuk tetap taat kepada pemimpin tersebut. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah yang mau bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya, baik ketika acara sedang berlangsung maupun di luar acara. Dan ini alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang disampaikan, bagi yang bertanya dikirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Bagi yang tidak memiliki handphone, saya mengirimkan melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Mahad An-Nur Al-Asari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Sekali saya sebutkan alamatnya, barangkali ada yang belum tahu atau yang ingin menghadiri langsung kajian-kajian di Radio Dakwah Salafiyah maupun di Mahad An-Nur Al-Asari, silakan datang saja ke Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Itu mungkin informasinya. Langsung saja mungkin kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, doa selamat yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din dan seterusnya, bukannya benar dibaca setelah wirid, Ustaz? Ditunggu jawabannya. Saya tidak tahu dalilnya. Harus tahu betul sebelum kita baca apakah ada dalilnya atau tidak. Baik. Ustaz, bacaan ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Safi dan seterusnya, katanya Asmaul Husna, nama Allah yang baik, boleh dibaca dalam wirid, apa benar Ustaz? Ini tidak jelas ya, maunya apa ini? Ya Yawi, ya Wafi, ya Karim. Ya Karim ya nama Allah. Ya Safi, ya Safi apa ya Syafi? Ini afwan, kalau ditulis dengan bahasa Indonesia agak sulit kita memahaminya. Apa maknanya? Apakah ini benar-benar Asmaul Husna atau tidak? Al-Muhim, yang dimaksud dengan Asmaul Husna, kalau ada dalilnya bahwa itu adalah nama Allah, kemudian membaca dengan memanggil Allah, itu sifatnya di dalam doa. Sifatnya dalam doa. Ini kita katakan ya Rahman irhamni, ya Rahman irhamni, ya Rahman irhamni. Ya Allah yang Rahman, Rahman adalah asma Allahul Husna. Irhamni, rahmatilah aku. Jadi ada yang kita minta. Kalau kita ucapkan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman terus, itu anak tidak tahu dalilnya. Kalau ada seperti itu zikir tanpa ada yang kita minta. Sama kalau kita ingin sesuatu dari seseorang, lalu kita hanya sebut namanya, ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, mau minta apa? Ya harus jelas. Mau minta apa kita? Jadi lafaz-lafaz zikir harus benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dibolehkan kalau kita menyebut nama Allah lalu meminta sesuatu yang sangat berhubungan dengan nama tersebut. Seperti mau minta rezeki, kita ucapkan ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberikan rezeki, berikanlah aku rezeki. Mau minta rahmat, kita kata-kata ya Rahman, ya Rahim. Baik, dan seterusnya. Ma'rifat yang saya dengar selalu menjaga lisannya dengan zikir. Apa itu betul Ustaz? Mohon penjelasan. Muhammad Banjar. Ma'rifat apa maksudnya ini? Kalau maksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan lisan. Dengan menjaga lisan, menjaga lisan dengan zikir. Zikir itu harus betul-betul nampak dalam seluruh kehidupan manusia, dalam lisannya, dalam perbuatannya, dan dalam hatinya. Dan yang paling terpenting dalam hatinya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar dia meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Lalu dia selalu mengucapkan la ilaha illallah dan dia amalkan dengan anggota tubuh. Ini namanya ma'rifatullah. Ini namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah sebagai sesembahan yang hak berarti seorang meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia selalu berzikir dengan la ilaha illallah dan dia tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Walaupun seorang mengucapkan la ilaha illallah dalam lisannya 1000 kali setiap hari, tapi dia berdoa kepada selain Allah atau dalam hatinya dia menganggap ada selain Allah yang boleh disembah, percuma. Tidak ada manfaat zikir yang dia ucapkan sebab dia tidak mengamalkannya. Jadi yang paling penting dalam zikir itu adalah mengamalkan kandungannya dan mengagungkan Allah di dalam hati. Maaf Ustaz, saya mau bercerita dulu. Dulu sebelum saya aktivis agama, saya pernah berpacaran. Sampai-sampai kami berjanji pacaran ini bisa sampai jenjang pernikahan. Tapi setelah saya tahu hukum-hukum Islam, saya tahu kalau pacaran tidak boleh. Pertanyaan saya, bolehkah kami berdua masih hubungan sampai sekarang hanya sekedar agar hubungan kami tidak terputuskan sampai kami menikah? Dan jika ini salah, berdosakah kami berdua? Baik. Ini salah. Harus diputuskan hubungan apapun, hubungan khusus apapun antara laki-laki dan wanita sebelum terjadi pernikahan. Dan solusinya mudah saja. Segera menikah. Selesai masalah. Segera menikah, selesai masalah, insyaAllah ta'ala. Dan sama-sama bertobat kepada Allah dan segera menikah. Jika suami atau istri meninggal, lalu menikah lagi, apa mertua masih jadi mahram dan punya hak lebih terhadap cucu-cucunya atau keluarga baru mantu tadi? Sama saja. Mertua itu tetap mahram dan cucu-cucunya tetap cucunya. Cucunya tidak akan pernah bercerai dengan kakek neneknya. Suami istri bisa bercerai, tetapi anak dan orang tua, demikian pula anak dengan kakek neneknya, tidak akan pernah bercerai selamanya. Iya. Dan tetap mahramnya. Walaupun ditinggal mati atau nikah lagi, tetap mahram. Tidak bisa menikah lagi antara mertua dengan mantunya. Baik, Ustaz doa, ya hayu ya qayyum, ya bali ustamawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya Allah la ilaha illa anta aluka. Afwan, yang tulisannya tidak jelas ya. Dan seterusnya. Apa arti yang dikandung doa itu dan kapan dibaca? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Ya, intinya, kalau tidak tahu dalil sudah jangan dibaca. Kalau mau diamalkan secara khusus, amalkan saja doa-doa yang sudah kita tahu jelas. Ini hadis, riwayat siapa, dibaca kapan, sahih. Kalau dibaca tidak ada pengkhususan waktu, berarti kapan saja kita boleh baca. Sahih. Adapun dalam tempat-tempat tertentu dikhususkan, misalnya setiap habis sholat, itu harus ada dalil yang khusus lagi. Apa ini lapas-lapas doa yang dikirim? Ini agak susah dibaca, susah dipahami maknanya. Mungkin tulisannya kurang atau gimana? Baik. Oh ini ada. Bagaimana kalau saya mau meninggalkan ajaran zikir yang 5000 kali? Harus selesai dalam 1 hari 1 malam. Jika tidak dikerjakan katanya bisa bahaya. Karena saya sudah dibaiat termasuk sumpah kepada Romo Kiai itu, jadi saya gimana Ustaz mengambil jejak yang benar dari hal itu yang menakutkan? Lebih baik yakin kepada Allah saja. Ustaz mohon dijawab. Ini termasuk bid'ah dan kesesatan. Tidak ada zikir yang seperti ini yang apabila tidak diamalkan akan bisa membahayakan seseorang. Demikian pula menentukan zikir sampai 5000 kali harus selesai dalam sehari semalam. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari syaitan? Ini tidak benar. Ini termasuk kebid'ahan. Ajaran syaitan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tinggalkan ajaran tersebut. Walaupun sudah disumpah, ini sumpah yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Sumpah yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Harus ditinggalkan. Tinggalkan saja tanpa harus khawatir dengan bahayanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Tidak boleh diamalkan terus-menerus. Nah, itu jelas memberatkan. Harus 5000 kali dalam sehari semalam. Berzikir. Kalau mau berzikir sebanyak-banyaknya, silakan semampunya saja. semampunya saja, tidak harus menentukan jumlah yang tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau seorang ibu meninggal saat melahirkan atau setelahnya, apakah matinya mati syahid? Tolong sertakan dalilnya ya Ustaz, apakah benar bahwa ibu sedang melahirkan itu sedang berjihad, dan keutamaan seorang ibu itu daripada ayah adalah dilihat daripada saat melahirkan. Tolong sertakan dalilnya. Kalau disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, seperti dalam hadis Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahidatun." Wanita yang meninggal karena kehamilannya, maka dia syahidah. Baik. Dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasannya hal itu termasuk dari amal saleh. Wanita menghamil, menjaga kehamilannya dengan baik sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal saleh dan termasuk bagian dari ujian, karena tidak diragukan lagi kehamilan itu mengandung rasa sakit, apalagi dalam melahirkan, termasuk bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang bersabar menghadapi ujian tersebut dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah matinya mati syahid. Apakah seorang ibu itu harus menjaga kehamilannya? Tolong sertakan dalilnya. Sudah jelas harus menjaga kehamilannya, sebab itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yani perintah untuk bersyukur, perintah untuk menjaga kenikmatan yang Allah berikan. Saya biasa infak dan sedekah sedikit karena mampunya saya di tempat musalah rombongan yatim. Itu setelah saya hindarkan diri. Lalu gimana Ustaz, sedekah dan infak saya yang benar harus diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin yang fakir, miskin, atau kalau mau diberikan kepada kegiatan-kegiatan dakwah seperti mencetak buku-buku Islam atau menyebarkan kaset-kaset ceramah agama atau buat para penuntut ilmu yang membutuhkan, seperti itu, bukan kepada acara-acara kebid'ahan. Baik. Pak Ustaz, apakah termasuk sabar jika mendapat ujian atau rasa sakit tapi menangis? Jadi maksud dengan sabar ketika ujian adalah habisun nafs anit tasakhut, menahan diri dari marah, itu saja. Menangis tidak ada masalah, tidak apa-apa menangis, sepanjang kita tidak marah, tidak murka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Maaf, kita pendengar radio Islam, dari tadi saya dengar bacaan qiraatul Quran, bacaannya bunyi gitu, maksudnya gimana ya? Nah, ini termasuk bagian dari qiraah, ya, bacaan yang menjadi mazhab sebagian ulama. Jadi qiraah sahihah. Jadi sebagaimana dalam fikih, qiraah juga ada mazhab-mazhabnya, ada bentuk-bentuk bacaannya. Dan ada yang sahih, benar-benar itu juga berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, cuma tidak terkenal di masyarakat. Tidak terkenal. Sekali-kali kita putar di sini agar tahu, sehingga kalau misalnya dapati ada imam yang seperti itu, tidak kaget lagi. Ya mungkin di negeri kita tidak ada. Tapi kalau kita mungkin jalan-jalan ke luar negeri, ada yang baca seperti itu, tidak kaget. Jangan sampai kita tuduh, "Wah, ini Islam apa ini? Kok bacaannya lain?" Yang sampai seperti itu, karena itu ada bacaan para ulama dan asalnya dari hadis-hadis yang sahih. Start zikir di dalam wirid, batas banyak jumlahnya berapa kali. Zikir apa? Wirid apa maksudnya? Ini pertanyaan yang tidak jelas. Kalau maksudnya zikir setelah sholat, seperti Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu disempurnakan 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi harus lebih jelas lagi pertanyaannya, wirid kapan dibaca wiridnya dan zikir yang mana. Namun intinya menentukan jumlah itu harus dengan dalil. Kita mengatakan ini dibaca 100 kali, mana dalilnya? 1000 kali, mana dalilnya? 5000 kali, mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil penentuan jumlah, jangan kita tentukan jumlah sendiri. Baik. Apakah boleh dengarin murattal di MP atau kaset sambil ngikutin bacaannya, padahal ada ayat yang memerintahkan untuk mendengar dan diam? Yani ayat wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengar dan diamlah. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala fi shalah wal khutbati yaumal jum'ah. Ini maksudnya ayat ini di dalam salat dan pada khutbah hari Jumat. Kata Mubarak bin Fadalah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, idza jalasta ilal qur'an fa ansit lahu. Apabila kamu duduk kepada Al-Qur'an maka diamlah. Artinya pada majlis khusus Al-Quran, kita datang misalkan di masjid, ada orang yang mengadakan majlis Al-Quran, maka harus kita diam mendengarkan. Ini maksudnya ayat tersebut. Kalau kita mau mengikuti untuk belajar, maka tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Baik. Keterangan kalimat salawat atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah mengucapkan salawat kepadanya 5 kali. Apa betul Ustaz kalau diamalkan? Yang betul adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzukirtu indahu falyusalli alayya." Siapa yang mendengarkan namaku disebut, maka hendaklah dia berselawat kepadaku. Mengucapkan selawat seperti ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alayhi ashran. Karena sesungguhnya siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi bukan 5 kali tapi 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini keutamaan selawat, ya bukan sekedar 5 kali, 10 kali. Siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya sebanyak 100 kali. Ya, 10 kali afwan. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari keburuhan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.